الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين وأخواتي بالله رحمني warahmatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mampu, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Menyayangi hamba-Nya, sehingga dengan kasih sayang-Nya alhamdulillah kita semua dan makhluk Allah yang lain itu senantiasa mendapatkan nikmat di setiap waktu, di setiap saat. Mudah-mudahan saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi waktu di siang hari yang baik ini, kita akan menyampaikan 10 perkara yang sia-sia, 10 perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Dan seseorang hendaknya apa? Berusaha meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana 10 hal yang akan kita sebutkan. Mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Bersemangatlah kepada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Gunakan waktumu selama kamu hidup untuk hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Bersemangatlah untuk melakukan kebaikan, hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam kamu melaksanakan apa-apa yang kamu kerjakan, apa-apa yang kamu amalkan. Wala ta'jizan, dan jangan kamu lemah, jangan kamu malas, jangan kamu ya, sia-siakan waktumu. Jangan lemah, jangan putus asa. Senantiasa bersemangat di dalam kebaikan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian apa saja yang termasuk 10 perkara yang sia-sia? Yang pertama adalah ilmun la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, amalun la ikhlasa fihi wala iktida'a. Amalan yang tidak ikhlas, tidak ada keikhlasan padanya. Amalan yang tidak mencontoh, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, malun ayung faku minhu, harta yang tidak diinfakkan. Yang keempat, qalbun farikun min mahabbatillah wa syauqi ilaihi wal uns bihi. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, senang dengan Allah. Kemudian yang kelima, badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Badan mu'attal, badan yang disia-siakan, badan yang diterlantarkan, tidak digunakan, min ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah maupun dalam pelayanan kepada Allah. Badan yang tidak digunakan dalam ketaatan, dalam kebaikan, tidak digunakan untuk beramal. Kemudian yang keenam, mahabbatun la tataqayyadu biridha'il mahbub wa imtisali awamirihi. Kecintaan yang tidak diikat, kecintaan yang tidak diikat dengan keriduan yang dicintai, yang disayangi, dan tidak diikat dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Katanya cinta, tapi apa? Tidak melaksanakan, tidak melakukan hal-hal yang diridhoi orang atau sesuatu yang dicintainya. Katanya cinta, tapi apa? Tidak mau melaksanakan perintah. Ya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa waqatun mu'attalun an istidraki faridin aw iktinamin birrin wa qurbatin. Waktu yang diterlantarkan dari mengejar mendapatkan kembali sesuatu yang lepas, yang luput. Waktu yang tidak digunakan untuk kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk perkara yang sia-sia. Kemudian yang kedelapan, fikrun yajulu fi ma la yanfa. Pikiran yang berkeliling, yang kemana-mana pada apa-apa yang tidak bermanfaat. Pikiran yang berkeliling pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi hanya angan-angan belaka. Angan-angan belaka. Yang kesembilan, khidmatu man la tuqribuka khidmatuhu ilallah wa la ta'udu alaika bisunahi dunyak. Melayani orang, melayani sesuatu yang mana pelayanan tersebut tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, atau pelayanan tersebut tidak kembali kebaikannya kepadamu, tidak kembali kebaikannya kepadamu. Ini yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, khaufuka wa raja'uka iman nasiyatuhu biyadillah. Khauf, rasa takutmu, rasa harapmu kepada orang, kepada manusia, di mana ubun-ubunnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada manusia, kepada makhluk Allah. Berharap kepada manusia, kepada makhluk Allah. Ini adalah sesuatu yang sia-sia. Berharap kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang tidak bisa menolak madharat, tidak bisa memberikan manfaat, adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi ini 10 perkara yang sia-sia, yang tidak berguna. Jadi yang pertama apa? Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, padahal ilmu itu, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dikehendaki dengannya amalan. Dan amalan itu dan suatu amalan dikehendaki darinya untuk selamat. Jadi ilmu itu diharapkan dengannya adalah dilakukan suatu amalan. Al-ilmu yuradu bihi al-amal. Ilmu itu dimaksudkan, dikehendaki dengannya untuk diamalkan. Satu, tahu satu ilmu, dia amalkan. Ini yang diharapkan. Wal amalu yuradu bihi an-najah. Sedangkan amalan dikehendaki dengannya adalah keselamatan. Keselamatan. Iya. Dan kalau kita memperhatikan keadaan salafus saleh, mereka sangat perhatian terhadap mengamalkan ilmu. Sebagian mereka tidak menulis satu hadis sampai mereka mengamalkan hadis yang telah dihafal. Ya. Ini salafus saleh. Tahu satu hadis kemudian diamalkan. Tahu akan kandungan ayat Al-Quran kemudian mereka amalkan. Ya. Ini apa tujuannya? Agar mereka selamat. Agar mereka tidak hidup sia-sia. Kelihatan sudah lama belajar, tapi ternyata apa? Amalannya kurang. Banyak ilmu yang tidak dia amalkan. Maka banyak perkara yang sia-sia. Karena tidak mengamalkan ilmu, akhirnya apa? Banyak ilmu yang dia dengar, banyak ilmu yang telah dihafal, itu pun hilang. Akhirnya hilang. Ya. Itu malah salaf. Kuna nasta'inu bihifdzil hadis bil amali bihi. Kami minta tolong dalam menghafal supaya tetap ingat akan suatu hadis dengan mengamalkannya. Jadi kapan seorang itu mengamalkan ilmunya, pasti dia tidak akan lupa ilmu tersebut. Dia tidak akan lupa ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, al-amal la ikhlasu fihi wa la iktida. Beramal tapi tidak ada ikhlasan padanya. Kelihatannya belajar tapi tidak ikhlas. Kelihatannya mengajar tapi tidak ikhlas. Kelihatannya sholat ternyata tidak ikhlas. Atau dia ikhlas tapi apa? Tata caranya. Tata cara ibadah yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak membaca dengan benar. Ya. Ini maksud apa? Beramal tapi tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sia. Wa malun la yunfaqu minhu. Yang ketiga, mal harta. Harta benda, uang dan lain sebagainya yang tidak diinfakkan. Itu akan menjadi suatu yang sia-sia. Ya. Seperti pakaian itu pun menjadi usang. Ya. Makanan itu bukan habis hancur. Kecuali yang disedekahkan, maka itu akan senantiasa ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, qalbun farikun min mahabbatillah wa sawqi ilaihi wal uns bihi. Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Ya. Jadi banyak manusia yang hatinya kosong dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbayang di benaknya, di dalam hatinya adalah urusan dunia. Seandainya seorang itu ada di dalam hatinya kecintaan kepada Allah, pasti dia akan beribadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Pasti kalau seorang itu cinta kepada Allah, dia akan beramal, semangat dalam beramal, semangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kelima, badan yang ditelantarkan dari ketaatan kepada Allah dan pelayanan kepada Allah. Ya. Jadi dia punya pendengaran, punya hati, punya penglihatan, punya tangan, punya kaki, tapi tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Tidak digunakan untuk berjalan, kaki tidak digunakan untuk berjalan ke majelis-majelis ilmu. Punya tangan tidak digunakan untuk memberi kepada orang lain, tidak digunakan untuk membantu orang lain. Punya penglihatan tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat ilmu. Punya hati. Punya hati tidak digunakan untuk memahami isi kandungan Al-Quran atau hadis. Ya. Dia mendengar, tapi hatinya tidak digunakan. Setiap hari belajar, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak melahirkan keimanan, tidak melahirkan amal soleh. Suatu perkara yang sia-sia. Kemudian mahabbah, rasa cinta yang tidak diikat dengan keridhaan yang dicintai, tidak diikat dengan melaksanakan perintahnya. Jadi seorang misal mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berbuat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah, katanya mencintai Allah, tapi dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Maka dari si mana dia menyatakan cinta? Ya. Itu hanya apa? Sekedar sekedar ucapan saja, tidak ada buktinya. Kemudian waktu yang disia-siakan, yang ditelantarkan dari mendapatkan kembali apa-apa yang luput. Ya. Jadi kadang kita apa? Terluput dari amalan-amalan soleh. Biasanya apa? Membaca Al-Quran kemudian tidak bisa membaca Al-Quran karena satu hal. Biasanya sholat sunnah, sholat malam mungkin, tapi luput karena bangun apa? Kesiangan. Maka kalau seorang itu tidak ingin menelantarkan waktunya, dia akan mendapatkan kembali, berusaha mendapatkan kembali suatu amalan yang luput darinya. Pagi hari dia tidak sempat membaca Al-Quran, ya siang hari dia baca Al-Quran, atau sore hari ya dia baca Al-Quran, atau malam hari. Dia luput dari sholat sunnah, sholat rawatib misalkan, misalnya. Maka kemudian apa? Dia pun melaksanakan sholat rawatib walaupun bukan pada waktunya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau luput dari sholat rawatib duhur, sholat sunnah rawatib duhur, beliau laksanakan setelah sholat asar. Ini dalam rangka apa? Memanfaatkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian apa? Waktu yang ditelantarkan dari menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Banyak waktu yang disia-siakan dengan begadang malam, cerita ke sana kemari tidak berguna. Nongkrong di pinggir jalan, atau mungkin mereka melakukan hal-hal yang jelas tidak bermanfaat. Ya, melihat sesuatu yang haram misal, maka berarti dia telah menyia-nyiakan, melantarkan waktu. Kemudian yang kedelapan, pikiran yang kemana-mana. Pikiran yang kemana-mana menuju sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya. Kadang seorang dipengaruhi, dihasut oleh setan, sehingga setan memunculkan bayangan-bayangan, angan-angan yang tidak berguna, angan-angan yang kadang bisa menyeret orang kepada perbuatan yang haram. Karena itulah hendaknya kita jangan terbiasa, jangan membiasakan diri untuk melamun. Karena perbuatan melamun ini kadang membuka untuk setan masuk kepada manusia, membuka celah bagi setan untuk masuk kepada manusia, membisikkan sesuatu yang jelek, yang tidak baik, yang menyesatkan. Ya. Jadi gunakan pikiran untuk memikirkan ayat-ayat Allah, kauniyah maupun syariah. Kauniyah seperti apa? Memperhatikan keadaan alam, yang dengan itu akan lahir rasa cinta kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan, memikirkan ayat syar'iyah, perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkannya. Ini adalah hal yang manfaat. Kemudian yang kesembilan, melayani orang yang dengan pelayanan tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, atau dia tidak memberikan manfaat duniawi. Ya. Membantu orang, melayani orang, tapi ternyata apa? Hal tersebut tidak memberikan manfaat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ya. Kemudian yang ke-10, takut dan berharap kepada manusia. Ini pun adalah suatu perkara yang sia-sia, sebab manusia dicipta dalam keadaan zaluman jahula, dalam keadaan zalim dan jahula dan bodoh. Ini asal manusia. Ketika dia tidak belajar, maka dia akan menjadi orang yang zalim lagi bodoh. Ya. Kalau berarti kalau kita apa? Takut kepada mereka atau kita berharap kepada mereka, itu adalah suatu perkara yang sia-sia. Ya. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu takut kepada manusia. Akan tetapi takutlah dan berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan apa yang kita harapkan. Takutlah kepada Allah, karena Allah itu maha keras sisan dan adabnya. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan mengisi waktu yang ada di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Allahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.